Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani Allahu iyyakum. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Qawaidu Salafiyyatun wa Nasaihu Tawjihiyyatun lil Khuruji min Fitnatil Hizbiyyah, kaidah-kaidah salaf dan nasihat-nasihat yang memberi arahan untuk kita dapat keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah, dari penyimpangan-penyimpangan dakwah di dalam kehidupan kita ini. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian dari beberapa bentuk yang kita anggap itu sebagai bentuk penggembosan terhadap bacaan kitab kita ini. Di mana sebagian menyatakan bahwa membaca kitab seperti ini tidak menambah takwa atau tidak memberi manfaat. Fana'udzubillahi min kalam al-jahl was-safah. Saya berlindung kepada Allah dari kalimat yang jahil dan sangat bodoh ini. Naam. Subhanallah, sebenarnya bentuk-bentuk penggembosan seperti ini sudah ditanyakan oleh masyayikh, oleh para ulama. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada antum dan kalian semua, ketika pertanyaan dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, bahwa sebagian daripada salafiyun sibuk membaca kitab-kitab bantahan. Naam. Dan tidak sibuk dengan ilmu. Sibuk membaca kitab-kitab bantahan dan tidak sibuk dengan ilmu. Itu kurang lebih ungkapan yang disampaikan di depan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam. Kalau antum tahu Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, beliau adalah termasuk ulama yang disegani di Madinah Al-Munawwarah. Beliau salah satu pengajar di Jami' Islamiyah. mengajarkan Sunan Abi Dawud. Dan beliau adalah ulama yang di rekomendasi dan diakui oleh para ulama yang lainnya, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, dalam menyebutkan deretan ulama-ulama yang direkomendasi oleh beliau Ibnu Baz. Beliau juga menyebutkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Nah, beliau menjawab penggembosan tersebut bahwa ucapan yang seperti ini seakan-akan dia tidak memasukkan perkara dalam hal membantah itu bagian dari ilmu. Seakan-akan dia memisahkan bahwa dalam membahas fitnah atau membantah itu bukan ilmu. Nah. Lalu kemudian di antara penggembosan yang lainnya menyatakan bahwa para ulama, kalau kita melihat kitab-kitab mereka dalam hal bantahan sangat sedikit sekali. Juga ini dibantah bahwasanya kitab-kitab para ulama, bahkan dalam kitab-kitab usul dalam perkara akidah juga penuh dengan bantahan. Naam, Kitabut Tauhid itu banyak bantahan di dalamnya. Membantah Murji'ah, membantah Khawarij, membantah Rafidah. Naam, membantah Tasawuf. Banyak berupa bantahan. Nah, sehingga itu semua tidak benar. Bahkan lanjut beliau mengomentari bahwa menjelaskan tentang firqah atau bantahan ini adalah aslul usul, merupakan pondasi dari pondasi-pondasinya Islam, yang tidak mungkin seseorang bisa membahas ilmu yang lainnya dalam arti melakukan tarbiyah kalau tidak didasari oleh ilmu bantahan. Itulah yang disebut dengan tasfiyah wa tarbiyah. Tidak masuk akal seseorang itu mau mentarbiyah kalau dia tidak melakukan terlebih dahulu tasfiyah. Tasfiyah artinya penjernihan, tarbiyah artinya pendidikan. Nah, ilmu bantahan menjelaskan tentang berbagai bentuk-bentuk fitnah, ini adalah tasfiyah. Kita berupaya menjernihkan agama kita, manhaj kita. Apalah gunanya kita sibuk dengan ilmu, ternyata kita tersesat dengan syubhat, dengan fitnah. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena gembosan itu tadi, bahwa jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah, jangan membahas fitnah. Sementara mad'u salafiyun, salafiyat tidak diberi solusi. Kemana mereka harus menuju? Kemana mereka harus mengarah? Siapa para ulama mereka dalam permasalahan-permasalahan khusus di zaman-zaman fitnah seperti ini? Tidak diberi arahan. Naam. Karena semua punya ulama. Para terorisme juga punya ulama. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sekarang terorisme menyebar di seluruh dunia. Apakah kita mau sibuk dengan ilmu, ternyata kita jatuh dalam fikrah teroris, khawarij, dan itu tidak menjamin sama sekali. Nah, bahkan besar peluang kalau kita tidak merujuk dan mengetahui para ulama-ulama kita, tidak melakukan bentuk-bentuk tasfiyah, membantah, maka besar kemungkinan kita akan terpengaruh dan terjatuh di dalam pemikiran-pemikiran khawarij yang sekarang sangat banyak ulama-ulama mereka mengajarkan fikro-fikroi yang ditokohkan seperti Salman Al-Auda, Safar Hawali, Ait Al-Qarni, Aid Al-Qarni sangat menyebar di Indonesia dakwanya. La Tahzan, kitabnya diterjemah dalam bahasa Indonesia. Muhammad Surur Zainal Abidin, Abdurrahman Abdul Khaliq. Subhanallah. Kalau ulama seandainya bersama-sama menyatakan, mari sibuk dengan ilmu, jangan membahas fitnah, jangan membahas bantahan. Siapa yang bisa mengungkap firqah pemikiran khawaritnya Salman, Abdurrahman Abdul Khaliq, Muhammad Surur, Zainal Abidin, Aid Al-Qarni, siapa yang bisa menyingkap kalau bukan dalam melalui ilmu tasfiyah, yaitu membantah, menjelaskan abatil, kebatilan-kebatilan. Sebagian mereka mengatakan ini tidak menambah takwa. La haula wala quwata illa billah, jahlun murakkab murakkab. Kejahilan yang berganda-berganda. Kejahilan yang sangat mendalam. Naam. Ya, sampai-sampai Syekhona Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan, saya khawatir orang yang berucap dengan ucapan ini asalnya dia tidak faham makna tasfiyah dan tarbiyah. Kalau dia faham makna tasfiyah dan tarbiyah, ya, mesti dia akan mendukung. Bahkan dia menyatakan bahwa ini adalah salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam, bahkan sangat mendasar, sangat prinsip. Tasfiyah. Penjernihan. Naam. Demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Naam. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah." Siapa yang membantah taghut, menyingkap, menjelaskan kufurnya taghut. Apa namanya ini? Bantahan. Ya, fitnah. Taghut itu fitnah yang paling besar. Harus dijelaskan. Tasfiyah namanya, penjernihan. Wa yu'min billah, ini maknanya tarbiyah. Baru umat ini dididik setelah itu, setelah tasfiyah, dengan pendidikan iman yang benar, yang sudah terlepas dari taghut ini tadi, yang sudah terlepas dari pengkaburan-pengkaburan kekufuran dan berbagai bentuk-bentuknya. Sudah jernih, baru dididik umat ini. Nah, seperti itu ikhwani fiddin azakumullah. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan kaum mukminin itu, ya, dalam berdakwah tazkiyah terlebih dahulu, wa yuzakkihim, menjernihkan mereka. Baru setelah itu wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Baru setelah itu mengajarkan Alkitab dan hikmah. As-sunnah. Alkitab dan sunnah Rasulullah. Berarti dijernihkan terlebih dahulu. Naam. Naam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah di dalam pembahasan masalah rudud fitnah-fitnah ini. Tidak berlebih-lebihan seperti Haddadiyun. Kalau sekarang Hajuriyun. Ya, yang terlalu keras. Semua ahli bid'ah. Tidak ada dalil yang kuat lalu menghukumi mubtadi'. Tidak ada dalil yang qawi, yang ilmiah. Hantam ahli bid'ah. Mubtadi, hizbi. Ini Haddadi terlalu kuat. Sampai-sampai terhadap Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Jauzi. Mereka ini ulama-ulama yang apa? Tidak pantas tarahum. Tidak pantas dikatakan rahimahumullah. Karena banyak kesalahan-kesalahan. Naam. Ya, tidak ada adillah yang qawi, ilmiah. Ini ekstrim kiri. Ya, Haddadiyun, terlalu keras. Ada yang lawannya terlalu lembek, suka menggembos. Naam. Yaitu al-mumayyi'un. Orang-orang yang mengaku salafi, ahlu sunnah, tapi memiliki mental yang do'if, yang lemah. Mumayyi'. Lembek, basa-basi. Ya. Orang yang para hizbiyun bisa akrab. Bisa akrab dia bergaul. Tapi ketika diberi nasihat oleh ahlus sunnah, dia mengkritik ahlus sunnah. Dia menghabisi ahlus sunnah, dia mengkritik, dia menyudutkan ahlus sunnah. Bahkan ulama-ulama ahlus sunnah dikritik dan disudutkan oleh mereka. Dijatuhkan kehormatannya. Sementara teman-teman bergaulnya, nyata-nyata hizbi, tidak diganggu-gugat. Tetap saja akrab. Sehingga mereka para hizbiyun itu bisa mengundang, diundang hadir di sini, hadir. Padahal nyata-nyata yang mengadakan daurah itu orang-orang yang mencintai hizbiyun. Ya. Naam, tapi kok dia bisa diundang? Ini namanya orang yang mumayyi'. Naam, yang lembek dalam manhajnya, berkurang-kurangan, ya, lawannya haddadi. Maka ahlus sunnah wal jamaah di tengah mereka. Naam. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi menyatakan seperdua-seperdua nisb. Al-Arq menjelaskan ilmu juga diimbangi dengan membantah rudud. Menjelaskan tentang fitnah. Menjelaskan ilmu dibarengi dengan menjelaskan rudud bantahan. Dua sayap. Ini ahlus sunnah. Ya. Kalau antum hanya menjelaskan ilmu, tidak mau menjelaskan tentang bantahan-bantahan, tentang firqo-firqo, tentang orang-orang yang menyimpang, nanti antum satu sayap. Bagaimana kalau satu sayap burung? Hah? Miring. Ya? Jelaskan saja tentang hikmah. Hikmah maksudnya lembut, rifqu wallin, lemah lembut. Terus itu saja yang dibahas. Tidak pernah menjelaskan sayap yang kedua. Apa itu? Hikmah di maknanya ada dua. Rifqu wallin, lemah lembut, dan juga dengan sikap tegas dan keras. Ini lawannya. Ini makna hikmah di dalam Al-Quran. Dan saya sudah bacakan antum pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dari Asy-Syaikh, ya, dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Asy-Syaikh Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau adalah ulama besar. Naam. Dan diakui oleh para ulama besar di zamannya. Syekh Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Taimin mengakui seluruhnya. Dia menjelaskan dalam tafsirnya ini. Naam. Ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Maidah, naam. Saya ulangi secara singkat untuk memahamkan kita semua bahwa agama Islam ini agama yang pertengahan. Naam. Memiliki dua sayap. Tidak menghilangkan salah satunya. Dan ini juga Asy-Syaikh Rabi rahimahullah hafizahullah membantah Dr. Ibrahim Ar-Rahili di dalam kitabnya. Salah satu tulisannya dalam bentuk tulisan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah dia hanya menjelaskan tentang rifqu wallin, sayap satu sayap. Lemah lembut dan lemah lembut, lemah lembut. Dia tidak menjelaskan sisi yang kedua. Maka Syekh Rabi membantah. Naam, dan mengukilkan berbagai ayat yang dan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat tersebut. Dan di sini saya ingin membacakan pada antum dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, tidak memadaratkan diri kalian orang-orang yang tersesat selama kalian berada di atas petunjuk. Naam. Lalu dengan panjang lebar beliau menjelaskan ya ayat tersebut. Di antara keterangan beliau menyebutkan tentang haramnya diam dari bentuk kemungkaran. Dan pernah saya sebutkan hadisnya. Bagaimana Allah melaknat Bani Israel karena mereka ketika berdakwah orang yang membuat kemungkaran, baik itu syirik atau bid'ah atau maksiat. Ya, maksiat itu yang rendah dibanding dengan bid'ah, dibanding dengan syirik. Ini bentuk kemungkaran. Ketika dia melihat saudaranya bentuk kemungkaran, hari ini ditegur, besok tidak lagi ditegur. Bahkan berjalan hari demi hari, berduduk bersama-sama, makan sama, bergaul bersama, tidak lagi ada nasihat setelah itu. Nah, maka dengan sebab itu Allah melaknat Yahudi dan Nasar. Ya. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah, menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak boleh diam dari bentuk-bentuk kemungkaran. Itulah Islam memiliki konsekuensi. Kalau mau berislam hanya berpangku tangan saja, tidak mau ada bentuk menegur kepada saudaranya, ya, atau tidak mau ditegur, sudah. Ya. Islam tidak demikian. Islam memiliki tahapan-tahapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwah itu dengan nasihat yang baik, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan bantahan. Ya? Kalau tidak mau saling membantah, jangan berislam. Konsekuensi Islam harus dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Naam, sabar lain babnya, sabar ilal maut, sampai kita meninggal harus sabar. Dan berdakwah menasehati kemungkaran itu juga sabar. Naam, menasehati saudara kita itu sabar. Kemudian setelah dia ngeyel, kemudian ditahzir karena bahaya, itu sabar. Kemudian dihajar, itu bentuk sabar. Naam, ini yang banyak tidak dipahami oleh ikhwan. Sehingga karena tidak pemahamannya terhadap manhaj yang benar ini, dia miring dengan satu sayap, membuang sayap yang lainnya. Allahul musta'an. Naam. Astaghfirullahaladzim. Yes, afwan, saya cari sebentar. Naam. Iya. Sudah ketemu alhamdulillah. Syekh Amin Asy-Syinqiti rahimahullah menyatakan, wa'lam anna ad-da'wata ila Allah bi tariqaini. Ketahuilah bahwa berdakwah di jalan Allah itu dengan dua jalan. Naam, dua sayap. Tariqul lin wa tariqu qaswah. Jalan yang lemah lembut dan jalan yang keras dan tegas. Qaswah itu antum tahu artinya qaswah. Qaswah itu keras. Ya. Seperti dalam ayat mensifati batu itu qaswah. Ya, batu itu keras. Jadi ada dua jalan kata beliau. jalan lemah lembut dan jalan qaswah, tegas dan keras. Adapun tariqul lin fahiyad da'watu ila Allah bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa idahil adilla fi ahsani uslub wa altafihi. Adapun jalan lemah lembut adalah berdakwah di jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan mempertegas, memperjelas dalil-dalil dengan cara yang paling baik. Fa in najahat hadhihi at-tariq fabiha wa ni'mah. Kalau berhasil jalan lemah lembut ini, alhamdulillah, kenikmatan minallah. Wa huwa al-matlub, dan inilah yang diinginkan. Wa in lam tanjah ta'ayyanat tariqul qaswa bis-sayf. Kalau tidak berhasil, maka berpindah kepada jalan yang kedua, yaitu dengan jalan tegas dan keras, bahkan sampai dengan pedang, bis-sayf. Ya, ini menunjukkan Islam memang perjuang, agama yang berjuang. Tidak bisa tinggal diam, tawakuf, tidak mau ambil resiko lah. Islam harus menanggung resiko, sampai harus berjuang dengan pedang, harus mengorbankan jiwa. Kalau menghadapi orang-orang kufar, kalau antum sudah terbiasa jiwanya lemah, tidak ada latihan, bagaimana seandainya Allah memfardukan jihad harus dengan pedang, harus dengan jiwa? Mungkin na'udzubillah kita jadi munafik, bersembunyi di balik tembok atau di lubang-lubang karena takut mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Hatta yu'badallah, hatta yu'badallah wahdahu wa tuqamu hududu. Harus, kalau mengharuskan dengan jalan keras, dengan pedang, hingga kemudian Allah dimurnikan ibadah itu hanya kepadanya, dan segala hukum-hukum ditegakkan murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Watumthal awamiruhu, dan perintah-perintah Allah ditegakkan. Watujtanabu nawahi, dan dijauhi larangan-larangan Allah. Wa ila hadal isyara biqaulihi ta'ala. Dengan isyarat ini, yakni jalan yang kedua ini, sayap yang kedua ini, Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Hadid pada ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qista wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, benar-benar sungguh kami mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dan kami menurunkan bersama mereka al-kitab dan mizan, timbangan. Liyaquman nasu bil qista, agar manusia itu tegak dengan keadilan. Wa anzalna al-hadida. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan al-kitab dan al-mizan, juga Allah menerangkan Allah menurunkan al-hadid, besi. Fihi ba'sun syadid. Pada besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Ya. Kita lihat istinbat seorang alim ulama mufassir. Ya, ahli tafsir. Bagaimana mengambil hukum dalam ayat ini? Beliau menyatakan, fafihi al-isyaratu ila a'malis sayf ba'da iqamatil hujjah. Di dalamnya ada isyarat untuk mengambil pedang, menggunakan pedang setelah menegakkan hujjah. Ya. Kalau nanti kita menegakkan negara Islam, ya. Misalnya kalau tegak negara Islam, konsekuensinya harus kita dakwah kepada kufar. Harus dakwah kepada orang-orang kafir agar dia masuk Islam. Tegakkan hujjah. Kalau dia tidak mau, ya, dan kita punya kekuatan, harus diperang. Ya, sehingga kekufuran hilang di muka bumi ini. Kesyirikan hilang di muka bumi ini. Ini konsekuensi Islam. Bukan kemudian kita negakkan negara Islam diam-diam setelah itu tidak ada dakwah untuk memperluas wilayah. La abadan. Sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menempuh hal tersebut. Dengan apa? Bisayf, dengan pedang. Naam. Dengan jiwa yang kuat, mental yang kokoh. Ya, ini sahabat Rasulullah, para salaf. Sekarang mulai kita dai-dai yang lembek-lembek ini mulai menghilangkan sisi. Hanya lembut-lembut-lembut dengan alasan zaman sekarang. Justru zaman sekarang penuh dengan fitnah. Zaman sekarang firqo bertambah tidak terhitung jumlahnya. Semakin wajib untuk kita jelaskan agar kaum muslimin, agar salafiyin, ahlus sunnah selamat. Kan begitu? Karena semakin membengkak, semakin banyak jumlahnya firqa-firqa ini. Kekeliruan-kekeliruan dalam manhaj semakin membesar. semakin merajalela. Kalau kita diam dengan alasan lemah lembut menjelaskan satu sisi saja, tidak ada bantahan, dengan alasan memperkeras hati, tidak menambah takwa. Na'udzubillahi minal jahal. Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan, jahil terhadap dakwah para anbiya dan para sahabat-sahabat anbiya, jahil terhadap dakwah para pengikut-pengikut Nabi dan Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak paham. Naam. Lihat kata beliau. Di sini ayat mengisyaratkan bahwa mengamalkan, menggunakan pedang setelah ba'da iqamatil hujjah. Ya, kalau saya mau katakan di sini, saya turun pada derajat yang kedua. Ini untuk syirik kufur. Ya. Saya bisa katakan di sini isyarat untuk menggunakan apa? Sikap tahdir, bayan, rudud ba'da iqamatil hujjah terhadap ahlul bid'ah, terhadap ahlul ahwa. Ya, kita dakwai mereka. Naam. Dan harus menggunakan setelah dakwah itu, setelah menegakkan iqamatul hujjah, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Harus dijelaskan kebatilan-kebatilan tersebut, ditahdir, dibantah, ditahdir, dan kalau masih tetap berlangsung terus, dihajar, ditinggalkan. Jangan didekati. Itu konsekuensi Islam. Tidak bisa kita melupakan sebagian sisi, satu sayap. Islam agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua harus diamalkan. Tetap berjalan dengan dua sayap. Sehingga terus seimbang. Jangan dibuang salah satunya. Naam. Ikhwani fi dinu akhwati fillah. Fa in lam tanfa'al kutuba ta'ayyana tilka ta'ib. Wallahu ta'ala qad yaza'u bis-sultan ma la yaza' bil-Qur'an. Kita perhatikan kalamnya Al-Imam Amin Asy-Syunqiti rahimahullah. Kalau tidak bermanfaat kitab-kitab dakwah atau tulisan dikirimkan nasihat, enggak bermanfaat. Ya. Maka ta'ayyana tilka ta'ib. Ya, pindah kepada yang kedua. Ya. Dengan kekuatan. Dengan ketegasan. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala qad yaza'u bis-sultan ma la yaza'u bil-Qur'an. Kita perhatikan. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu, apa-apa yang tidak bisa dengan Al-Qur'an, tapi dengan kekuatan. Coba kita perhatikan kalamnya seorang alim. Terkadang kata beliau, sesuatu kemungkaran itu tidak bisa dihilangkan dengan Al-Quran, dengan nasihat Al-Kitab dan Sunnah. Tapi harus dengan kekuatan. Kalau kita lihat prakteknya sahabat, Amirul Mukminin memukul kepalanya Sabil radhiyallahu ta'ala anhu, sampai mengeluarkan darah. Ketika dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, apakah dakwah Amirul Mukminin tidak lemah lembut? Sampai menghantam pelupak kurma kepala Sabir, seorang sahabat yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, dihantam dengan pelupak kurma sampai mengeluarkan darah, kemudian menyatakan ampun, khalas, saya bertobat ya Amirul Mukminin. Menunjukkan kadang sesuatu kemungkaran tidak bisa dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mempan, harus dengan Sultan. Ya, dengan Sultan. Kalau kita berpikir ya, dengan orang-orang yang lembek mentalnya ini tadi, yang lemah jiwanya, kepribadiannya, mesti dia akan kasihan. Tidak bisa. Biarkan. Malembut, sayang dia. Sementara orang ini membuat kerusakan, mempengaruhi yang lain. Naam. Subhanallah. Seorang sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu mentahdir dan mencela habis-habisan sahabat Bilal. Ini sahabat. Ketika dia melarang, ketika sahabat Abdullah ibn Umar menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kau melarang wanita-wanita untuk ke masjid. Kau muslimat. Ya, artinya boleh kalau kau muslimat ke masjid selama tidak ada fitnah. Selama dia tidak membuat fitnah dengan pakaian yang tabarruj, dengan berdandan dan menampilkan dandanannya, dengan berwangi-wangian. Ya, selama dia menjaga semua syarat-syaratnya, jangan dilarang kalau mereka mau ke masjid. Sahabat Bilal mengatakan, demi Allah saya akan larang. Ijtihadnya beliau bahwa ini lebih maslahat. Lebih maslahat. Karena perempuan kalau keluar ya berbahaya. Ya. Maka saya larang. Sampai ke sahabat Abdullah bin Umar, sungguh saya sudah jelaskan kamu. Sahabat Bilal atau Salim, anaknya ya, Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya sendiri Abdullah bin Umar, bukan sahabat Bilal. Naam, anaknya sendiri Salim bin Abdullah bin Umar melarang. Lalu kemudian Abdullah bin Umar disebut dalam riwayat ini, fasabbahu sabban ma sami'tuhu mithlahu qattun. Sahabat seorang ayah mencela habis-habisan anaknya dengan celaan yang saya tidak pernah mendengar semisalnya. Subhanallah. Hanya karena melarang seorang wanita untuk keluar dengan untuk menuju ke masjid, itu pun ijtihad. Ijtihad. Dia melihat ini lebih maslahat. Tapi karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melarang selama dia menjaga syarat-syaratnya. Naam. Habis dicelah oleh ayahnya sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bisa enggak orang-orang yang manhajnya lembek ini tadi, penggembos, melakukan hal yang seperti itu? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan rifqu wal lin, itu al asal. Asalnya lemah lembut, naam. Bahkan terkadang ini orang-orang yang mengaku lemah lembut, terkadang dia tidak bisa lemah lembut kepada orang awam. Nah, dia tidak tahu menempatkan lemah lembut di mana tempatnya. Kepada orang yang ngeyel, yang pantas untuk ditegasi, diterapkan lemah lembut. Kepada awam yang harus lemah lembut, dia terapkan sikap keras. Na'udzubillahi minal jahil. Naam. Asalnya lemah lembut. Kepada siapa ikhwan? Kepada kaum muslimin, awam, yang belum pernah mendengarkan dakwah ini, sekali dua kali, belum paham, dijelaskan. Tapi antum yang sudah ngaji setahun, dua tahun, masih tetap terus tiga tahun, dinasehati. Ditegakkan hujah nasihat. Faham nasihat itu? Bahkan kadang-kadang mengakui nasihat itu. Besoknya, jatuh lagi. Besok lagi bangun lagi. Besok lusa jatuh lagi. Ini aja kerjanya. Orang yang seperti ini kadang-kadang harus ditegasi. Nah, bukan lemah lembut terus. Karena ini sepertinya orang bermain-main. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tiga tahun, empat tahun. Nah, kadang-kadang dia butuh ketegasan, didudukkan. Nah, ikhwani fiddin a'azzakumullah. Sama di sini. Nah, demikian dakwah para salaf, para sahabat Rasulullah, dan banyak riwayat-riwayat yang seperti ini. Nah, Abdullah ibn Mughaffal ketika melihat seorang sahabat main ketapel yang kemudian membacakan hadis Rasulullah SAW, naha anil qadab. Rasulullah SAW melarang dari ketapel-ketapel itu. Dia menyatakan, tidak membutakan, tidak mematikan. Ya, apa jawabannya sahabat Abdullah ibn Mughaffal? Wallahi, la ukallimuka abadan. Demi Allah, saya tidak akan bicara kepada kamu selama-lamanya. Bukan tiga hari saja. Selama-lamanya. Naam. Banyak. Sekali lagi, jangan dilupakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dua sayap. Kedua-duanya. Lemah lembut. Dan juga menjelaskan jalan yang kedua. Nah, sikap tegas. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini, naam, ini berlaku kepada syirik, bid'ah, maksiat. Ya, setelah tegak hujah, tegak nasihat, mengharuskan dengan tegas, dengan keras, dilakukan jalan yang kedua. Seorang alim bisa melihat, bisa mempelajari posisi seseorang. Naam, kalau orang mau diikuti semua maunya, ada fitnah, antum ya, ulama mentahdir Abdurrahman Abdul Khaliq, coba antum pergi ketemu, wallahi kalau antum langsung mengatakan Abdurrahman Abdul Khaliq salafi ahlus sunnah, kalau antum langsung datang ketemu Muhammad Surur, datang ketemu Adnan Al-Ur atau Abu Hasan Ali Hasan, semua ya, dia akan, antum akan menilai dia ahlus sunnah, dan antum tidak percaya kalam ulama, tahdirnya ulama mentah. Mesti yang mau coba jangan, yang mau ngeyel tafadhol. Nah, manhaj ahlus sunnah merujuk ke ulama. Antum tidak diperintah untuk tanya langsung orangnya. Ulama sudah mentahdir, tidak diperintah antum datangi orang yang ditahdir itu. Ustaz, betul ke antum begini, begini, begini, begini? Subhanallah. Tentu dia akan menjelaskan yang lain. Tentu dia akan mengingkari lah, tidak betul. Saya mengingkari semua itu. Halas, kalau begitu adanya, ya, maka tidak ada kesesatan di muka bumi. Semua hak. Nah, begitu. Makanya kita punya manhaj, kita punya prinsip mengikuti bimbingan ulama. Kalau ulama sudah berbicara, jangan coba-coba antum datangi orang yang ditahdir. Kita percaya ulama. Itu manhaj kita. Pegangi kuat-kuat ini. Pegang kuat-kuat manhaj ini. Kaidah ini. Ya, ini fungsinya sebenarnya saya bacakan antum ini dari awal. Kalau antum meresapi dengan baik, memahami dengan baik, ini lengkap masya Allah. Kaidah-kaidah yang dari awal, kalau antum ikut dengan baik, makna yang terkandung dalam kaidah-kaidah ini. Nah, hanya saja itulah. Kadang-kadang ada penyakit yang didengarkan hanya, wah itu menyebut lagi Dzulqarnain. Wah fitnah terus. Dan tidak dengar ilmu yang terkandung di dalamnya ini. Ya, kita butuh contoh. Butuh contoh praktek untuk memahami kaidah-kaidah yang disebutkan. Nah, wallahi setelah kita mempelajari ini, kita pegang kuat-kuat, selamat, tenang, kita belajar dengan baik. Kita kembali kepada ilmu. Nah, begitu ahlu sunnah wal jamaah. Apa gunanya sekali lagi antum mengaku sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu. Ilmu apa yang antum sibuk? Ternyata antum terjerat dengan fikro-fikro hizbi. Ya? Terjerat dengan firqah hizbiyah, bahkan fikro khawarij, terorisme. Nah, kita harus mengakui, kita dulu orang yang awam, tidak paham, bahkan tidak sedikit dari kita dulu hizbiyah. Dulu di Ikhwanul Muslimin, dulu di Jamaah Tabligh, dulu di Wahdah, dulu di mana lagi? Hizbut Tahrir. Naam, kita mengaku dulu kita mantan-mantan. Ya. Maka setelah itu kita bertaubat kepada Allah. Setelah kita bertaubat kepada Allah, jangan kita mau jatuh di lubang kedua kali. Kita perkuat manhaj ini, kaidah ini atas bimbingan ulama. Sehingga kita selamat, nanti tidak jatuh lagi kepada lubang-lubang tersebut. Naam, barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Saya tambahkan satu kaidah. Saya baca terjemah satu kaidah dari kitab Qawaid Salafiyah. Sampai di mana ikhwan? Kaidah yang ke 9. Naam? Hah? Tasya'an. Kaidah yang ke 9. Berkata Syekh Ahmad Bazmul, Dr. Ahmad Bazmul hafizahullah taala. Naam. Al-qaidatu tasi'ah, kaidah yang ke-9. Wa hiya qaidatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani biha. Adalah kaidah yang penting yang aku wasiatkan diriku dan saudara-saudaraku dengannya. Wa hiya an yuhasibul mar'u nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi. Fa ahyanan ya'ti syaitan lil wahid minna wa yaj'aluhu yakhudhu fi amrin yatakallamu fihi fayatakallamu fi ashkhas aw fi ba'di ikhwanihi intiqaman li umurin syakhsiyatin bainahu wa bainahum fi surati dhabbi 'anil manhajis salafi. Yaitu hendaklah seseorang mengintrospeksi dirinya di dalam ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, karena terkadang syaitan datang kepada seseorang menggodanya, lalu orang itu yakhudhu fi amrin, dia mendebat dalam suatu perkara, dia berbicara dalam perkara tersebut, lalu dia menjelekkan saudara-saudaranya atau sebagian dari saudara-saudaranya, dan dia menjelekkannya intiqaman li umurin syakhsiyah, adalah karena permasalahan pribadi antara dia dengan orang yang dijelekkan tadi. Naam, tetapi dia kemas fi suratin bain fi surati dzabbi 'anil manhajis salafi. Dia kemas bahwa ini adalah manhaj salafi, padahal masalah pribadi. Naam. Ada kebencian pribadi pada orang tersebut sehingga dia menjelekkan orang itu. Bukan karena masalah manhaj, tapi masalah pribadi. Nah, dia kemas dalam bentuk bahwa ini manhaj. Intabi, maka beliau mewasiatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita dan khawatir dalam permasalahan ini. Fal wahidu yusahihu niyatahu, hendaklah seseorang membenarkan niatnya, wa yuraqibullah azza wa jal, dan hendaklah dia memiliki sifat muraqabah kepada Allah, pengawasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dan menjaga dia. Wa la yadhlimu ikhwanahu, tidak boleh dia menzalimi saudaranya. Wa ya'lam annahu law kadhiba aw azhara khilafa ma yubtin fa inna Allah ya'lamu dhalik, hendaklah dia tahu bahwa seandainya dia berdusta atau dia menampakkan lain dengan apa yang dia sembunyikan dalam hatinya, fa inna Allah ya'lamu dhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang demikian itu. Naam, fa innana najidu anna katsiran minal fitan, karena sesungguhnya kita mendapati kebanyakan dari fitnah-fitnah yang tahsulu baina syabab, terjadi di tengah-tengah para syabab, para pemuda Islam ahlu sunnah. Qada yuharibuna syakhs, terkadang dia memerangi seseorang atau membantah seseorang. Wa hadha syakhs indahu akhta, orang tersebut memang memiliki kesalahan. Kana yumkinu an tu'alija bi hikmatin wa rifqin, tapi masih mungkin untuk diobati dengan lemah lembut, dengan hikmah. Naam, ini juga penting. Tidak sekali kita memberikan nasihat kemudian langsung kita tahdir, langsung kita jauhi. Naam, Asy-Syaikh Rabi dalam mentahdir orang-orang yang ditahdir itu dengan sabar, dengan sabar, bahkan kesabaran yang panjang. Naam, bukan satu dua kali menegakkan hujah, bukan hanya beliau saja, didukung oleh murid-muridnya dan teman-teman beliau yang menasihati orang tersebut. Naam, bukan cuma dirinya saja. Barulah dengan perjalanan waktu, ketika orang tersebut yang dinasihati semakin membuat, semakin menantang, membuat penggembosan, barulah setelah itu ditempuh jalan tahdir dan hajar, memboikot. Naam, maka ini nasihat dari beliau, yang kalau masih mungkin untuk diobati dengan cara hikmah dan lembut, kita tempuh hal tersebut. Namun terkadang ahlu sunnah dituduh. Naam, dia masih dalam menggunakan lemah lembut dan hikmah, tetapi orang yang dinasihati ini memang sudah ada dasar kebencian, semakin menjauh. Tidak pernah lagi ketemu, tidak pernah lagi mau mendekat, tetapi sebaliknya dia mendekat kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan tadi. Akhirnya dia semakin jauh, kemudian nanti membuat kezaliman bahwa ustaz mentahdir saya. Naam, bersikap keras dengan saya. Padahal subhanallah, dinasihati dengan nasihat yang baik. Kita sampaikan nasihat ulama, dianggap itu sebagai sikap yang keras dan memaksa. Harus Na'udzubillah. Ini zalim. Tuduhan yang zalim. Naam. Dan ini yang banyak menyebar pada ikhwan dan akhwat. Ya. Saya dituduh harus memaksa, harus berbicara, ya. Harus sama sikapnya. Naam. Kalau masalah sama sikap, memang harus kita yakini itu sebagai kebenaran di atas bimbingan ulama, tetapi kita menempuh tahapan-tahapan. Kita nasihati antum dengan baik, dengan lemah lembut. Kita mendudukkan antum dengan ustaz, memberikan nasihat. Kita bawakan kitab, kaset, tulisan, kita sampaikan. Sudah. Ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, berlanjut. Fasubhanallah. Itu semua tidak dianggap dan dianggap bahwa itu bentuk pemaksaan. Lalu kemudian setelah itu menjauh. Kemudian menuduh bahwa Ustadz Hasan harus memaksa seseorang. Naam, ini saya katakan tuduhan yang zalim. Naam, orang yang masih baru belajar pun tidak akan menempuh cara yang seperti itu. Orang yang berakal tidak akan menempuh cara yang seperti itu. Yang langsung satu kali nasihat memaksa orang harus ikut. Kalau tidak, keluar. Ini apa? Ini doktrinnya tentara. Ya, ABRI. Naam, ini agama Allah, bukan doktrin ABRI. Ya. Naam. Maka saya katakan itu adalah tuduhan yang zalim. Naam. Sehingga kata beliau hafizahullah, hendaklah kita berhati-hati. Naam. Kalau masih memungkinkan untuk diberi obat dengan cara hikmah dan lemah lembut, tempuhlah. Wa yusahhihul wada', dan perbaiki kondisi keadaan, duna an yashudda alaihi hatta yat'ana fihi wa yakhruj minas salafiyah, hingga kemudian dia mencela sehingga orang itu keluar dari salafiyah. Naam. Maka ini perlu kita perhatikan. Wa hadha ta'amul fil umur allati yaqa'u fiha ba'dus syabab, dan muamalah-muamalah yang seperti ini terkadang jatuh terjadi dalam sebagian para pemuda kaum muslimin atau ahli sunnah. Aw yaqau fiha ba'du man yadhhar alaihi iradatul haq, atau bahkan terkadang terjadi pada sebagian orang yang menampakkan keinginannya terhadap al-haq. Naam, dia semangat ya untuk mencari al-haq orang tersebut. Masih bisa, tapi terkadang kita menempuh cara-cara yang tidak benar atau tidak lemah lembut, tidak hikmah, sehingga dia menjauh. Naam, wa ma balagha fil mu'anada wal israr 'ala al batin wa 'adamu qabulil haqq mablaghan yadullu 'ala khudlanihi wa 'ala bu'dihi 'anil haqq ka halil halabi wa awbashihi. Naam. Berbeda dengan orang-orang yang memang sudah mencapai pada tingkatan ngeyel. Ya, ngeyel, menentang, lalu membuat penggembosan-gembosan terhadap kebatilan, tidak menerima al-haq. Naam, terus terjadi seperti itu. Orang seperti ini hingga kemudian menjadi terhina, jauh dari al-haq, sebagaimana keadaannya Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Naam, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, kaidah yang ke-9, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10. Naam. Dan kaidah yang ke-11 berbicara tentang ikhlas yang mestinya didahulukan di depan. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafarah majelis. Ini pertanyaan. Nah, kita baca satu pertanyaan. Afwan barakallahu fiik. Ana ingatkan antum tentang asnur. Ayo, jazakumullah khair. Naam, ana pesan sama ikhwah untuk mengingatkan tentang rajul yang namanya asnur ini karena sudah ada di Kendari lagi. Nah, maka kita tahdir antum jangan ada yang taklim dan pergi di sana di Hombis. Ya, Asnur adalah pengikut murni Hajuri. Naam. Dan Ustaz Luqman Ba'abdu mengatakan dia juga Haddadi, Hizbi, dan saya pun mengatakan demikian. Naam. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pun mengatakan Asnur Hizbi. Naam. Ya, karena muta'assibun maqit. Ya, fanatisme yang sangat mendalam kepada Hajuri. Antum perlu tahu, Syekh Yahya Al-Hajuri saat ini dengan penyimpangan-penyimpangannya sedikit demi sedikit, hari demi hari, sampai pada hari ini ketika dia berkunjung di Makkah, datang ke rumah Syekh Rabi, Syekh Rabi menolak, tidak mau memasukkan ke dalam rumah. Bahkan sholat di satu masjid, Syekh Rabi tidak mau sholat di masjid yang ada dia, pergi di masjid lain. Ini sikap seorang ulama. Apakah orang yang lembek-lembek, yang penuh gembosan ini mampu melakukan hal yang seperti ini? Nah, ya. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan Ali Hasan Al-Halabi dan juga bertemu dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi, bergabung bersama-sama. Dan anaknya Abul Hasan, ya, menulis bahwa terjadi pertemuan itu pertemuan yang menghasilkan thayyibun, pertemuan yang baik, walhamdulillah. Semoga Allah memberkahi keduanya, antara Hajuri dengan Abul Hasan. Sekarang antum perlu tahu, Yahya Al-Hajuri orang yang pertama dan sangat keras mentahdir dan membantah habis-habisan Abul Hasan, mengahlil bid'akan Abul Hasan. Coba, ya, dan dia menolak Abul Hasan untuk bertemu. Naam. Tetapi saat ini inilah bentuk penyimpangan sedikit demi sedikit. Justru bergabung. Aina Asnur? Mana Asnur yang muta'asib? Mana pembela-pembela Hajuri? Naam, apakah orang yang muta'asib yang mendalam seperti ini antum masih mau berlemah lembut dengannya? Antum lebih-lebih yang masih mau hadir talimnya, masih mau berkunjung padanya? Wallahi ana berlepas diri dari orang-orang yang melakukan itu. Naam. Orang-orang yang melakukan hal itu butuh nasihat kalau dia masih baru. Tapi kalau ikhwah yang sudah lama, ana berlepas diri darinya. Naam, dengan tegas ana katakan. Ya, hujjah telah tegak. Hajuri. Naam, telah bergabung semuanya. Naam, mana taubatnya Asnur? Antum tahu dulu di sini mengajak mubahala kiri kanan. Semua mereka mengajak kita mubahala. Naam. Mana suaramu sekarang? Mana? Mana bantahanmu terhadap Hajuri yang dulu engkau membantah Abul Hasan dan menukil-nukil Hajuri keras terhadap Abul Hasan? Sekarang Hajuri bersama, gabung. Naam. Ya, kalau mereka mengingkari gabung ini, ulama menghukumi karena dia menerima datangnya Abul Hasan ke kediaman dia, ke kediamannya Hajuri, dan lama pertemuan itu, dan anaknya menggambarkan Hasan As-Sulaimani bahwa pertemuan yang menghasilkan thayyib. Naam, kebaikan. Semestinya sikap Hajuri menolak dan menutup pintu. Tidak mau ketemu dengan Abul Hasan. Itu yang benar. Dan itu sikap yang awal. Sekarang berubah. Naam. Mana suaranya orang-orang yang mengajak mubahala ini? Ya, ini menunjukkan ta'assubul maqit hizbi. Naam, sudah ta'assubnya mengharuskan dia menjadi hizbi. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Naam, saya cukupkan, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar berarti yang pertama. Iya. Tapi anak sendiri itu. Bersahabat. Anaknya Umar. Itu Umar. Yang mentahdir siapa? Itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Benar kan? Iya. Ini anaknya, misalnya anaknya. Anaknya Abdullah bin Umar. Iya. Salim. Namanya Bilal. Bukan Salim. Bilal. Iya. Aywa. Nah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ikhwani fiddin. Apa yang saya sebutkan tadi dari kisah tahdir Abdullah bin Umar kepada anaknya Salim, ternyata anaknya yang lain, yang benar anaknya yang bernama Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Karena anaknya Abdullah bin Umar ada beberapa anak. Di antara anaknya yang bernama Salim dan anaknya yang bernama Bilal. Jazakumullah khair, diingatkan oleh ikhwan kita. Jadi yang ditahdir itu adalah anaknya sendiri, bukan yang bernama Salim, tapi saudaranya yang bernama Bilal. Iya. Jazakumullah khair.